بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 75. النوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة. Syirik yang kedua, jenis yang kedua adalah syirik asghar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. وَمِنْهُ يَسِيرُ الرِّيَاءِ. Di antara syirik asghar adalah riya yang sedikit. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah amalan yang saleh dan tidak boleh ia berbuat syirik dalam masalah ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maka dalam ayat ini Allah katakan syarat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, falyamal amalan saliha, amalannya saleh. Amalannya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Islam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua, tidak berbuat syirik dalam masalah ibadah. Artinya amalannya itu ikhlas. Ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak riya. Wa minhu al-halafu bi ghairillahi. Di antara syirik asghar adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau dia telah berbuat kesyirikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dihasankan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa minhu qaulur rajuli. Di antara bentuk kesyirikan, ya, syirik asghar adalah perkataan seseorang, laulallahu wa anta. Andaikan bukan karena Allah dan karena kamu. Au masya Allah wa syi'ta. Atau perkataan seseorang yang mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ya. Misalnya mengatakan, andaikan bukan karena Allah dan karena kamu, saya sudah celaka misalnya. Andai bukan karena kehendak Allah dan kehendak kamu, maka saya tidak mendapatkan uang ini misalnya. Ini merupakan syirikan, ya, termasuk syirik asghar. Wa min anwa'i syirki, dan di antara bentuk kesyirikan, syirkun khafiyun, syirik khafi. Asyirku fi hadhil ummati, Nabi bersabda, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namlati as-sauda'i ala sifatin sauda'a fi dhulumatil layli. Kesyirikan di tengah umatku ini itu lebih samar daripada jejaknya semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Wa kafaratuhu hiya ayyakul al-abdu. Dan penghapus dosa kesyirikan yang seperti ini adalah seseorang mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan kepadamu sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka minadz dzambi allazi la a'lamu. Dan aku memohon ampunan kepadamu dari dosa-dosa yang aku lakukan yang aku tidak ketahui. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi, sanadnya sahih. Ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah Ta'ala berikut ini. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, Jangan menjadikan andad bagi Allah, sedangkan kalian mengetahuinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Qala Ibnu Abbas mengatakan, al-andadu huwa asyirku akhfa min dabi min namli ala sifatin sauda'i ala sifatin sauda'a fi dhulumatil layli. Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud andad dalam ayat ini adalah syirik khufi, syirik yang lebih samar daripada jejak semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Wahuwa ayyakula, yaitu dengan seseorang mengatakan bentuk menjadikan andad, bentuk syirik khafi adalah seseorang, contohnya Ibnu Abbas menyebutkan contohnya, seseorang mengatakan wallahi wa hayatika ya fulanu, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan, wa hayati atau mengatakan demi hidupku, bersumpah demi dengan menggunakan kehidupan kita, bukan dengan nama Allah, namun bersumpah dengan nama kehidupan kita, wahayati, demi kehidupan kita, seharusnya demi Allah, namun ini wahayati, demi hidupku. Wa yakulu laula kalbatu hadha la atala lususu albarihata. Andaikan tidak ada anjing ini, maka pencuri sudah mendatangi rumah kita barusan. Atau mengatakan walau lal battu fid dari la'atal lususu. Andaikan tidak ada al battu, tidak ada angsa di rumah, maka tentunya pencuri sudah datang ke rumah kita. Karena ada angsa, angsanya bunyi, sehingga pencuri langsung kabur karena takut ketahuan. Wa qulur rajuli li sahibihi, atas perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Wa qulur rajuli laulallahu wa fulanu, atau perkataan seseorang, andaikan bukan karena Allah dan karena fulan. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka di sini pertama Ibnu Abbas menafsirkan andad, al-andad artinya asyirkul khafi, syirik yang samar. Yang syirik yang samar ini terkait dengan syirik-syirik dalam perkataan, syirik-syirik dalam lafaz, lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Namun perlu kita beri catatan tentang perkataan laula, andaikan bukan karena ini dan itu. Ya, karena dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andaikan bukan karena aku, sungguh Abu Talib itu tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan rincian hukum perkataan laula, andaikan bukan karena ini dan itu. Yang pertama, ayyakula laula hadza syai' lakana hadza. Wa hadza jaizun bi syarti ayyakuna syai'u sababan sahihan. Mengatakan andaikan bukan karena ini, maka kita tidak akan begini dan begitu. Ya, andaikan bukan karena ada satpam, ya, maka pencuri sudah masuk. Seperti itu misalnya. Maka kata beliau, ini jaizun. Ini boleh. Ya, dengan syarat yang disebutkan di situ adalah sebab yang sahih, sebab yang boleh jadikan sebab. Dalilnya sabda Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, andaikan bukan karena aku, maka Abu Talib tempatnya di neraka yang paling bawah. Dan ini beliau adalah sebab yang sahih, beliau adalah sebab syafaat yang sahih. Sedangkan perkataan kedua, ayyakula laula hadza thumma Allah, fa hadza jaiz. Andaikan bukan karena ini, kemudian karena Allah. Ya, maka ini boleh karena ada perkataan summa. Summa di sini menunjukkan adanya adanya urutan. Ya, artinya ini terjadi karena Allah. Ya, kemudian setelah itu sebab dengan sebab ini, sebab engkau. As-suratu thalitha, bentuk yang ketiga, ayakula laulallahu wa fulanun. Andaikan bukan karena Allah dan karena fulan. Yang digunakan di sini dan, wa. Ya. Maka ini tidak boleh. Seperti tadi, Masya Allah wa syi'ta laulallahu wa fulanun. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian waqalu Nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bighairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat kekufuran atau berbuat kesyirikan. Qala Tirmidzi fussira 'inda ba'd ahli al-ilmi ay anna qawlahu faqad kafara au asyraka 'ala taghlidhi. At-Tirmidzi mengatakan, ditafsirkan hadis ini oleh sebagian ulama bahwasanya perkataan faqad kafara, sungguh dia telah berbuat kekufuran, au asyraka, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Maksudnya alat taghlid. Maksudnya untuk memberikan penekanan yang keras, untuk memberikan peringatan keras. Wal hujjatu fi dzalika hadits bani Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dalilnya, hujahnya adalah hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a Umar yaqul. Beliau mendengar Umar bin Khattab mengatakan wa abi. Demi bapakku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ala innallaha yanhaakum antahlifu bi'abaikum. Ketahuilah bahwasanya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Ya, maka di sini Nabi SAW tidak mengkafirkan Umar bin Khattab. Ya, namun beliau nasihati. Ya, maka ini menunjukkan bersumpah dengan nama selain Allah tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi halafihi billati wal wa uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang dalam sumpahnya dia bersumpah dengan Lata atau Uzza, maka katakanlah la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Wa la'alla syirku al-khafiyyu yadkhulu fi syirkil asghari. Dan bisa kita katakan, kata beliau, syirik khafi itu masih termasuk dalam syirik asghar. Fayakunu syirku syirkan. Maka jadilah syirik itu ada dua. Syirkun akbaru wa syirkun asgharu. Syirik akbar dan syirik asghar. Wa hadha alladhi asyara ilaihi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, maka syirik khafi ini masih bagian dari syirik asghar. Wal khulasatu anna syirka al asghara qismani. Kesimpulannya syirik asghar ada dua macam. Al qismul awwalu syirkun zahirun. Jenis yang pertama syirik yang nampak. Wa huwa alfadhun wa af'alun. Yaitu syirik yang berupa perkataan dan perbuatan. Fal alfadhu kal halafi bighairillah. Syirik berupa lafaz, berupa perkataan seperti bersumpah atas nama selain Allah. Wa qulu Masya Allah wa syi'ta, atau mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Au lallahu wa anta, atau mengatakan andaikan bukan karena Allah dan karena engkau. Au hadha minallahi wa minka, atau mengatakan ini dari Allah dan darimu. Au hadha min barakatillahi wa barakatik, atau mengatakan ini dari keberkahan Allah dan keberkahanmu. Wa nahwi dzalika, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Wasawabu an yaqula ma syaa Allahu wahdahu au ma syaa Allahu tsumma syi'ta. Yang benar seharusnya mengatakan ma syaa Allahu wahdah. Ya, ma syaa Allah saja. Atau mengatakan ma syaa Allahu tsumma syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Walallahu wahdahu, ya, atau mengatakan yang benar mengatakan walallahu, ya, andaikan bukan karena Allah, ya, maka tidak begini dan begitu. Au laulallahu thumma anta, atau andaikan bukan karena Allah kemudian karenamu. Wahada minallahi wahdah, atau mengatakan ini dari Allah semata. Au hadza minallahi tsumma minka, atau mengatakan ini dari Allah kemudian darimu. Wal af'alu, dan syirik khafi, syirik yang zahir yang berupa perbuatan, mithlu labsul hilqati wal khayti li raf'il bala'i au daf'ihi, contohnya menggunakan hilqah, menggunakan gelang atau menggunakan tali, ya, atau menggunakan jimat, ya, hilqah di sini artinya jimat, menggunakan jimat atau tali yang dianggap seperti jimat untuk menghilangkan bala atau untuk mencegah bala. Wa ta'liqu tamaim khaufan min al-aini aw al-jinni, atau menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat karena takut kepada ain, takut kepada penyakit ain, penyakit yang terjadi karena pandangan mata, atau takut kepada jin. Faman fa'ala dzalika ya'taqidu anna hadhihi al-asya'a tarfa'u al-bala'a ba'da nuzulihi. Barang siapa yang melakukan itu pakai jimat dengan keyakinan bahwasanya benda-benda tersebut bisa menghilangkan bala setelah terjadinya, aw tadfa'uhu qabla nuzulihi, atau dengan keyakinan bahwasanya benda-benda tersebut bisa mencegah bala. Faqad asyraka syirkan akbara, maka dia telah melakukan syirik akbar. Wa huwa syirkun fi rububiyyati haitsu taqada syarikan ma Allahi fil khalqi wat tadbiri, yaitu syirik dalam rububiyah karena dia berkeyakinan Allah ada syarik, Allah ada partner dalam masalah penciptaan dan dalam masalah pengelolaan alam semesta. Ya, karena dia berkeyakinan ada sesuatu yang bisa menahan bencana, bisa menahan bala. Padahal bencana dan bala ini bagian dari alam semesta, bagian dari kejadian-kejadian yang hanya Allah yang ciptakan, Allah yang mengatur. Wa syirkun fil ubudiyyati haitsu ta'alluhu lidzalika wa 'allaqa bihi qalbuhu tam'an wa raja'an wa raja'an linaf'ihi. Dan merupakan syirik dalam ibadah juga karena dia telah menjadikan benda-benda tersebut sebagai ilah dan dia menggantungkan hatinya karena mengharapkan manfaat dari benda-benda tersebut. Wa in taqada anna Allah azza wa jalla ad-dafi'u lil bala wa rafi'u lahu wahdahu walakin i'taqadaha sababan yastadfi'u biha al-bala'a. Namun kalau seseorang itu meyakini Allah lah yang menghilangkan bala satu-satunya, namun dia juga meyakini bahwasanya benda-benda tersebut, jimat, kalung, gelang tersebut adalah sebab, sebagai sebab yang bisa mencegah bala. Faqad ja'ala ma laysa sababan syar'iyan wala qadariyan sababan. Maka dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i dan juga bukan sebab qadari sebagai sebab. Ya, sebab syar'i adalah sebab yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, sebab qadari adalah sebab yang dibuktikan oleh akal sehat, ya, logika, dan penelitian. Ya, maka kalau dijadikan jimat kalung gelang tersebut sebagai sebab ditolaknya bala, mencegah bala, ini bukan sebab syar'i karena tidak ada dalilnya, dan juga bukan sebab qadari karena tidak ada buktinya. Wa hadha muharramun wa kadzabun 'ala syar'i wa 'ala al-qadari. Maka ini adalah perkara yang diharamkan dan merupakan kedustaan terhadap syariat dan kedustaan terhadap qadar. Wa amma syar'u fa innahu naha an dzalika asyad an-nahyi. Disebut kedustaan terhadap syariat karena syariat melarang hal tersebut dengan larangan yang sangat keras. Wa manaha anhu falaysa min al-asbabin nafi'ah. Semua yang dilarang oleh syariat maka bukan sebab yang bermanfaat. Wa amal qadaru, adapun disebut sebagai menustai qadar, falaysa hadha min al-asbabil ma'hudati wala ghairil ma'hudati allati yasulu biha al-maqsudu. Karena benda-benda tersebut bukanlah sebab yang ma'hudah yang bisa dikaitkan, wala ghairil ma'hudah ataupun tidak dikaitkan. Ya. Dia ada tidaknya dia tidak ada pengaruhnya terhadap bencana. Ya. Adanya jimat itu dengan tidak adanya tidak ada pengaruhnya dengan adanya bencana, adanya bala. Alati yasulu bihal maksud. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dimaksud. Wala minal adwiyatil mubahatin nafiyah, dan juga bukan termasuk obat-obatan yang mubah dan bermanfaat. Yang jimat bukan termasuk obat. Wa huwa min jumlati wasail syirki, maka jimat-jimat tersebut termasuk sarana-sarana kesyirikan. Fa innahu labudda ayata'allaqa qalbu muta'alliqiha biha. Dan orang yang memakainya itu pasti akan terkait hatinya kepada jimat-jimat tersebut. Wa dzalika nau syirkin wa wasilatun ilaihi. Dan maka kesimpulannya itu adalah suatu bentuk kesyirikan dan merupakan sarana kepada kesyirikan. Maka kesimpulannya tentang jimat ini, alihkan jimat tersebut diyakini sebagai yang menghilangkan bala atau mencegah bala, maka ini syirik akbar. Namun kalau jimat tersebut diyakini sebagai sebab saja, yang menghilangkan itu Allah, yang mencegah bala itu Allah, namun jimat ini hanya sebab, maka ini syirik asghar. Al-qismu tsaniyu min asy-syirk al-ashghari. Jenis yang kedua dari syirik asghar, syirik kecil. Syirkun khafiyyun wa huwa syirku fil iradati wan niyyati wal maqasidi wa huwa naw'ani. Syirik khafi adalah syirik dalam iradat, dalam keinginan-keinginan, dalam niat dan dalam maksud-maksud. Wa huwa naw'ani, dan syirik khafi itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, ar-ria'u was-sum'atu, riya' dan sum'ah. Maka riya' dan sum'ah termasuk syirik, dan termasuk syirik asghar. War-ria'u idhharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha. Riya' artinya menampakkan ibadah dengan maksud agar orang-orang melihatnya. Fayahmaduhu 'alaiha, sehingga orang-orang setelah melihatnya mereka memujinya. Wal farqu bainar riya'i wasum'ati, adapun perbedaan antara riya' dan sum'ah, annar riya'a lamma yura minal amali. Annar riya'a lima yura minal amali. Riya' itu dalam amalan-amalan yang bisa dalam amal-amalan yang bisa dilihat. Kasolati wasadaqati wal haji wal jihadi. Seperti salat, sedekah, haji dan jihad. Wasum'atu lima yusma'u. Sedangkan sum'ah itu pada amalan-amalan yang didengar. Kaqiratil Qur'ani wal wa'dhi wa wadh-dhikri, seperti membaca Al-Qur'an atau wa'adh memberikan nasihat atau zikir. Wa yadkhulu fi dhalika tahadduthul insani an a'malihi wa ikhbaruhu biha. Termasuk juga sum'ah, kalau seseorang membicarakan amalannya dan mengabarkan amalannya kepada orang lain. An-na'u tsaniyu, jenis yang kedua dari syirik yang khafi, iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Seseorang mengamalkan amalan ibadah karena menginginkan dunia. Wa huwa iradatuhu bil amali alladhi yubtagha bihi wajhallahi irdan min matami'id dunya, yaitu seseorang mengamalkan amalan ibadah yang seharusnya yubtagha bihi wajhallah, ya seharusnya amalan tersebut hanya untuk mengharap wajah Allah, namun dia mengharapkan irdan min matami'id dunya, ya, atau aradan, ya, aradan min matami'id dunya, mengharapkan harta duniawi, ya, mengharapkan arad artinya harta duniawi, min matami'id dunya, dari hal-hal yang lezat-lezat di dunia. Wa huwa syirkun fin niyyati wal maqasidi, dan syirik dalam hal ini yaitu syirik dalam niat dan syirik dalam tujuan-tujuan. Wa yunafi kamal at-tauhidi wa yuhbitul amala alladhi qaranahu, dan syirik yang seperti ini, syirik dalam niat, itu menafikan kesempurnaan tauhid dan menghanguskan pahala amalan yang digandengkannya, ya, yang digandengkan dengan syirik niat tersebut. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirati. Kita memohon kepada Allah ampunan dari Allah dan afiat dan keselamatan dari berbagai macam penyimpangan di dunia dan juga di akhirat. Demikian yang bisa kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.